di rumahmu aku mangkal. Engkau jadi gadisku, jadi gadisku. Malam Rabu jalan-jalan berduaan, yeah, yeah. Malam Kamis janji kawin minggu depan. Engkau bakal istriku, bakal istriku. Jumat malam nonton, tapi apa yang ku dapatkan? Rumahmu telah kosong. Oh, oh. Janda, tak tahu kau pindah di mana? Janda, ku tanya pada tetangga. Janda, temanmu yang monyong mulutnya. Tanya sana tanya sini, tapi apa yang ku dapatkan? Rumahmu rumah kontrakan, yeah yeah. Oh, janda, tak tahu kau pindah di mana? Janda, ku tanya pada tetangga. Janda, temanmu yang monyongmu.